Sang Kanjaya Danawari, jembatan gantung dadi saksi cinta nenyong maring kon ora klakon nganti langgeng. Rasa demen wis kependem ati jarem dan ingkon tega-tegane kon larani ati. Janji susah seneng yang gak bareng, tapi nyatane janji ne usleng. Rumangsane enyong kie sapa, duwe cinta tapi dilelara. Jembatan gantung dhuwur kali cinta wurung dihianati tega-tegane kon larani atiku nyangking wong lanang nang ngadepane aku. Janji susah seneng yang gak bareng, tapi nyatane janji ne usleng. Rumangsane enyong kie sapa, duwe cinta tapi dilelara. Jembatan gantung dhuwur kali Sangkan Jaya Danawari, jembatan kantung dadi saksi.